ada kesempatan untuk Anda ngobrol bareng dengan Bang Kavi sore ini. Nah, ini yang di luar Jakarta ya, ada di Pas FM Solo, Semarang, Surabaya, dan Yasikers di Yasik FM Jogja. Silakan untuk SMS online Pas FM di 0816924924 ingin bertanya, cantumkan nama dan kotanya. Tadi sudah disinggung dikit nih sama Bang Kavi bahwa ternyata untuk mengelola sebuah bisnis startup ini ya, dikatakan bisa ide langsung dikembangkan. Bisa disebut gampang untuk memulainya atau ada kesulitan juga Bang? Event ini merupakan startup bisnis. Kalau kesulitan sih tergantung idenya. Idenya susah nggak untuk diwujudkan gitu loh. Terus kemudian inovasi seperti apa. Tapi formulanya, bisnis modelnya itu adalah ide plus inovasi. Itu sangat berbeda dengan zaman dulu. Jadi gini, kalau kita bandingkan zaman dulu entrepreneurialnya itu adalah modelnya profit based. Pokoknya lu bikin sesuatu, untung sedikit-sedikit lu kumpulin, lu baru kaya raya. Kalau sekarang enggak, lu punya ide, lu punya inovasi, jebret, meledak, lu kaya raya langsung. Prosesnya itu jauh lebih cepat. Dan inilah yang menyebabkan banyak sekali miliarder-miliarder internet gitu loh. Itu karena cara yang ini ya Bang ya, kalau dipikir-pikir juga katanya loh Bang, katanya benar gak ini menurut Bang Kavi, kalau kita punya usaha online itu gak pusing deh mesti sewa gedung atau nyiapin gedung perusahaan sendiri ya, tapi itu cara berpikirnya masih profit oriented. Jadi internet itu kebetulan membuka sejumlah opsi yang tidak pernah ada zaman dulu ya. Jadi misalnya kantornya juga boleh di rumah gitu kan. Iya, tapi kan itu kan Anda juga kalau nggak ada yang akses ya di Indonesia, karena aksesnya masih di Indonesia aksesnya masih sangat terbatas sekali gitu loh. Itu masih agak susah gitu loh, karena internet sistem pembayarannya juga belum ada gitu loh. Hal-hal seperti itulah yang sangat susah gitu loh. Itulah sebabnya mengapa misalnya di Indonesia itu contoh lah ya, kalau kita lihat gitu loh ya, bagaimana internet itu memerlukan sistem pembayaran yang secure gitu loh. Mengapa makanya PayPal itu menjadi sedemikian hebat gitu. Jadi hal-hal seperti itu Indonesia, kalau di internet Indonesia sayangnya belum punya infrastruktur yang bagus. Itu baru transfer antar rekening pribadi aja. Oke. Nah ini ada pertanyaan nih Bang yang udah kirim SMS nih Bang Kavi. Kalau sistem franchise yang belum pernah ada sebelumnya seperti franchise robotik untuk anak-anak, apa ini bisa dikatakan startup bisnis juga? Tergantung. Jadi gini, kalau itu adalah franchise ya, ide itu kan ada ide bisnisnya gitu loh. Tapi inovasinya, ide bisnisnya memang udah ada, tapi inovasinya apa gitu. Jadi contoh nih ya, di hal-hal yang berhubungan dengan inovasi ya. Misalnya contoh beberapa perusahaan retail di Korea itu memanfaatkan stasiun kereta ya, di mana orang tinggal menggunakan handphone dia diarahkan ya, gitu loh ke produk yang ada di capture di, gambarnya gitu, capture gambarnya dia bisa tinggal langsung belanja. Jadi dia belanjanya pakai smartphone gitu. Di Indonesia nggak bakalan bisa. Kenapa? Stasiun keretanya nggak ada Mbak. Ada tapi belum sekeren yang di Korea ya, kali. Tapi mereka kan harus sekian juta orang gitu loh kan, commute dengan train dan makanya bisnis apa modal bisnis seperti itu tuh berhasil. Bahkan ada itu yang shoppernya tinggal foto, mau misalnya beli susu beli apa tinggal foto kirim ke rumah gitu ya. Iya, ini yang belum kesampaian, belum kali Bang, jangan bilang nggak ada dong. Belum masuk sini. Iya, tapi ini yang menyulitkan gitu loh. Tapi yang kita harus lakukan justru adalah lu punya ide apa sih, ide lu besar, hajar dengan inovasi jadi startup. Oke. Nah ini ada pertanyaan juga dari Pak Marcelo. apakah untuk berbisnis harus merubah prinsip dulu, yaitu bukan mengeluarkan modal yang sekecil-kecilnya dengan hasil yang sebesar-besarnya, tapi mungkin mengeluarkan sebaliknya gitu ya, mengeluarkan modal sebesar-besarnya hasil gitu. Gak ngerti juga gue maksudnya. Gimana bang? Kalau harus merubah prinsip dulu gak sih, keluarin modalnya kecil hasilnya gede gitu? Kalau di zaman sekarang malah kadang-kadang kita gak harus bermodal, kita gak harus punya modal gitu loh. Itu indahnya gitu loh. Jadi misalnya ya, kalau di negara-negara maju itu tuh ada perusahaan-perusahaan yang berani membeli ide. Berani membeli ide. Jadi kalau dia lihat ide Anda itu adalah ide yang masih mentah, dia tuh ngasih duit ke Anda. Oke, berapa besar untuk mewujudkan ide ini? 100 juta, 200 juta dikasih duitnya. Oke, malah jadi kita bisa jalanin bisnis gitu ya. Itu yang namanya startup capital company gitu loh. Jadi capital company ini dia invest di startupnya Anda. Oke, nah nanti apakah kategori startup ini menarik untuk Anda yang pengen punya bisnis sendiri? Ya, tinggal dicocok-cocokin aja dengan diri pribadi Anda dan mimpi-mimpi Anda ya. Kita masih punya perjalanan lagi sampai jam 6 petang nanti. Silakan yang ingin berkirim SMS, langsung aja sharekan apa sesuai dengan topik obrolan kita sore ini, boleh di 0816-924-924. Jangan lupa cantumkan nama dan kota Anda. Ini adalah strategi Kaya Raya cara baru yang sedang dibagikan Bang Kavi untuk Anda di Kavis Break.